Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa nasbaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. A'adani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwati fillah, alahiba rahimani wa rahimakumullah. Sebuah nikmat yang besar ketika kita bisa melalui hari demi hari, waktu demi waktu dalam ketaatan kepada Allah SWT, mengisinya dengan berbagai ibadah, dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lainnya. Nikmat yang besar ketika seorang hamba tersibukkan dari hal-hal yang membuat lalai dari Allah SWT, tersibukkan dari itu semua dengan fokus, ya, semangat beribadah kepada Allah SWT. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam Tariq Hijratain, "Faman kana mashghulan billah wa bi dzikrihi wa mahabbatihi fi hali hayatihi." Siapa yang sibuk dengan Allah, zikir, mencintainya, mengingat Allah SWT, mengedepankan segala kecintaan kepadanya, fi hali hayatihi, dalam kehidupannya, wajada dzalika ahwaj ma huwa ilaihi inda khuruji ruhihi. Ya. Wajada dzalika ahwaja ma huwa ilaihi inda khuruji ruhi ilallah. Dia akan mendapatkan hal itu, yaitu pertolongan Allah, kemudahan, bantuan saat dia butuh kepada Allah, yaitu saat ruhnya, saat nyawanya keluar dari badannya, saat dia bersiap untuk mempertanggungjawabkan segala yang telah dia lakukan kepada Allah SWT. Ya, sehingga taufik, nikmat yang besar dari Allah SWT berupa kesibukan dari satu kegiatan ibadah kepada yang lainnya, itu nikmat yang besar. Ya, nikmat yang sangat agung. Semoga Allah SWT membantu kita untuk mudah mensyukurinya, ya, yang dengannya kemudian Allah melanggengkan nikmat tersebut kepada kita dan bahkan menambahkannya. Ayol hadirun rahimani wa rahimakumullah, pada majelis siang hari ini akan kita bacakan sebuah hadis berikut keterangannya dari Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir Asy-Syidi rahimahullah. Kita ambilkan dari Bahjatul Qulub hadis yang ke-74. Disebutkan di sini an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, mengatakan, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala," pernah datang seorang sahabat kepada Nabi dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, aitni wa aujiz, ya Rasulullah, berikanlah nasihat kepadaku dan ringkaskanlah nasihat tersebut. Faqala, maka beliau alaihi salatu wassalam memberikan wejangannya, idza kumta fi salatika fasalli salata muwatti'in, seandainya engkau berdiri dalam salatmu, tegakkanlah salat, laksanakanlah seolah-olah salat perpisahan, salat terakhir yang kau tidak akan mengerjakan salat selainnya lagi. Setelahnya kau tidak mampu lagi mengerjakan salat. Wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadan. Yang kedua, wala takallam ay wala tatakallam, jangan kau berbicara dengan ucapan yang akhirnya menuntutmu untuk minta uzur, minta maaf esok hari. Ya, artinya berpikirlah ketika berbicara sehingga tidak perlu minta maaf. Jangan sampai kita salah ucap. Jangan sampai kita menyakiti orang lain. Ya, menyinggung perasaan mereka. Sehingga kita harus minta maaf kepadanya. Yang ketiga, wa jami'ul iyas mimma fi aidinnas, dan berputus asalah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Harta dunia yang mereka kuasai, kita enggak perlu begitu mengharap ya terhadap apa yang ada di tangan manusia. Namun berharaplah kepada Allah SWT. Ya, minta, memohon hanya kepada Allah SWT, menggantungkan kebutuhannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terhadap apa yang dimiliki manusia, mestinya kita berputus asa. Ya. Kita tidak perlu menengok, tidak perlu kita memperhatikan. Biarkan itu nikmat yang Allah berikan kepada mereka sesuai dengan keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keadilan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, juga Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam As-Shahihah. As-Sa'di rahimahullah menjelaskan hadis ini, hadhil wasaya thalath ya laha min wasaya. Nasihat yang tiga ini betapa indah. Betapa indah nasihat yang beliau sampaikan. Idza akhadha bil 'abdu tamat umuruhu wa aflah. Ketika seorang hamba mengambilnya, berpegang teguh dengan nasihat ini, akan sempurna urusannya, akan berbahagia kehidupannya dunia dan nanti di akhirat. Karena wasiat ini mencakup kebaikan dunia dan akhirat seseorang. Terkait dengan dunia, beliau memerintahkan untuk zuhud. Ya, tidak perlu hatinya terlalu sibuk dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Apa yang Allah berikan kepadanya syukuri. Ya, setelah dia berusaha mencarinya dengan cara-cara yang halal, ya, tanpa melupakan terhadap akhirat, ya, tanpa membuat dia lalai dari peribadahan kepada Allah SWT. Apa yang Allah berikan dengan cara yang halal, maka syukuri. Tidak perlu ya hasad atau iri terhadap apa yang Allah berikan kepada orang lain. Ya. Kemudian terkait pula dengan menjaga lisan. Betapa banyak ya bencana, musibah, ya, perselisihan, retaknya hubungan ya, antara sesama kaum muslimin, dua yang bersaudara, ya, dua yang bertetangga, karena ya, lisan, tidak bisa menjaga lisan. Nah, ini maslahat dunia dan bahkan maslahat akhirat. Kemudian yang pertama disebutkan sebagai wasiat Rasulullah, salat dengan salat sebaik-baiknya, menegakkan salat dengan sesempurna mungkin. Ya. Maka tiga wasiat ini adalah wasiat yang mencakup kemaslahatan dunia dan akhirat. Maka beliau mengatakan, "Idza akhadha bihal 'abdu tamat umuruhu aflah." Ketika hamba mengambil nasihat ini, mengamalkannya, akan sempurna segala urusannya dan dia akan beruntung, selamat, berbahagia dunia dan di akhirat. Fal wasiatul ula, kata beliau As-Sa'di rahimahullah, wasiat yang pertama, tatadamman takmil as-salah, mengandung perintah untuk menyempurnakan salat. Kata beliau alaihi salatu wassalam, fa idza qumta fi salatika, seandainya engkau berdiri menegakkan salatmu, fasalli salata muwaddi', maka salatlah salatnya orang yang berpisah, seolah-olah itulah salat terakhir yang engkau tidak akan melakukan salat lagi, salat perpisahan, ya, salat yang dia laksanakan di akhir kehidupannya. Ketika kita salat, maka bayangkan, hadirkan dalam hati kita, itulah salat terakhir kita, ya, sehingga tersirat dari perintah ini agar kita menyempurnakan salat, melaksanakan salat sesempurna mungkin. Wal ijtihad fi iqaiha ala ahsani ahwal, dan bersungguh-sungguh fi iqaiha, dalam pelaksanaannya, ala ahsanil ahwal, ya, sebaik mungkin, ya, sebaik mungkin. Kita tahu salat adalah perkara yang paling penting, atau termasuk perkara yang paling penting, ya. Allah SWT sebutkan secara khusus, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu litaqwa. Ya, Allah perintahkan secara khusus. Sebagaimana Allah memerintahkan pula secara khusus, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Persis Allah perintahkan pula secara khusus dengan ayatnya, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah di atas itu semua. Seolah-olah ini adalah tafsir bagaimana kita menjaga keluarga kita dari api neraka, salat dengan sempurna, sesempurna mungkin. Tentunya perintah salat di sini juga mengandung perintah untuk menyempurnakan tauhid, untuk mewujudkan tauhid, karena salat tidak akan diterima kecuali dengan tauhid. Ya, salat di antara perkara yang paling penting. Makanya Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau juga menegaskan dalam hadis beliau, diriatkan oleh Abu Dawud dan selainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumul qiyamah min amali salatuh, pertama kali yang akan dihisab dari hambanya pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflah wa anjah, kalau dia bagus salatnya, maka dia telah beruntung dan telah selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir, namun kalau jelek salatnya, ya, dia akan merugi dan akan menyesal, ya. Wa in taqasa min faridatihi syai'a, qala rabbu tabaraka wa ta'ala, ketika ada kekurangan dari salat wajibnya, maka Allah akan berfirman, ungduru li hal li 'abdi min tatawwu'in fi kamilu biha ma in taqasa 'anil fariidhah, maka Allah berfirman kepada para malaikat, dan dia lebih mengetahui dari siapa saja, lihatlah amalan hambaku, apakah dia memiliki salat tatawwu', salat yang sifatnya sunnah, sehingga dengan salat sunnah itu akan menyempurnakan yang lainnya, ya, akan menyempurnakan kekurangan dari salat wajibnya. Tsumma yakunu sa'iru 'amalihi 'ala dzalik, kemudian begitulah seluruh amalannya akan disempurnakan dengan salatnya atau dari amalan-amalan sunnahnya. Kita perhatikan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, apabila salatnya baik, aflah wa anjah. Ya. Dalam sebuah riwayat, apabila salatnya baik, maka akan baik pula seluruh amalannya. Ya. Ini keutamaan salat. Maka mestinya kita memberikan perhatian yang lebih daripada yang lain. Cukuplah menunjukkan keutamaan salat, Allah SWT mewajibkan secara langsung kepada beliau alaihi salatu wassalam di atas langit yang ketujuh, di atas Sidratil Muntaha. Allah wajibkan salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Salat bagaimana kita menyempurnakannya, bagaimana kita melaksanakannya sebagus mungkin. Ini yang harus kita perhatikan. Karena kenyataan banyak sekali yang akan mengurangi kualitas sholat seseorang, khusyuknya, ya, dan perkara yang lainnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga telah memperingatkan dalam riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, dari sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inar rajul la yansarif bama kutiba lahu illa usru salatihi. Ya, sungguh seseorang benar-benar dia selesai dari sholatnya, wa ma kutiba lahu, dan tidaklah dituliskan untuknya kecuali 1/10 dari sholatnya. Kemudian tusu'uha wa thumunuha wa subu'uha wa sudusuha wa khumusuha wa rubu'uha wa thuluthuha wa nisfuha. Ada yang mendapatkan 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, dan ada yang mendapatkan setengahnya. Ya. Maka berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sekaligus peringatan bagi kita semua untuk memperhatikan salat. Jangan sampai ya salat yang kita laksanakan tidak terwujud, ya, tidak terlaksana secara maksimal. Ya, sehingga akan berpengaruh terhadap amalan-amalan yang lainnya. Kata Sa'd rahimahullah, wa dzalika bi an yuhasibu nafsah ala kulli salatin yusalliha. Seorang mesti melakukan salat dengan sempurna. Di antara cara, ya, upaya yang bisa dia lakukan adalah senantiasa mengoreksi, mengevaluasi salat yang pernah dia kerjakan, salat-salat yang telah dia lakukan. Ya. Wa yutimma jami'a ma fiha min wajibin wa fardhin wa sunnatin. Mestinya dia menyempurnakan segala yang ada dalam salat tersebut, baik yang wajib ataupun sunnah, dilaksanakan, ya, diwujudkan dalam salatnya. Wa an yatahaqqaq bi maqamil ihsan alladhi huwa a'lal maqamat, dan dia berusaha mewujudkan kedudukan ihsan. Anta'budallaha ka'annahu tarah fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarak. Yaitu kita beribadah kepada Allah seolah kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau tidak, maka kita yakin bahwa Allah memperhatikan kita, Allah melihat kita, gerak-gerik kita, ya, Allah mengawasi hati kita. Nah, ketika kita berupaya menghadirkan perasaan seperti itu, bahwa Allah senantiasa melihat, ya, kondisi keadaan kita dalam salat kita, maka kita akan lebih mudah untuk serius dalam salat, memperhatikan kekhusyuannya, mewujudkan kesempurnaan salat tersebut. Wa dzalika bi an yakuma ilaiha mustahdiran wuqufahu baina yadi rabbih. Dia seolah-olah menghadirkan dirinya, ya, berada di hadapan Allah. Dia sedang menghadap kepada Allah. Wa anahu yunajihi bima yaqul, dan dia sedang bermunajat, berdialog dengan Allah terhadap apa yang dia baca, min qiraatin wa dzikrin wa du'a, baik bacaan salatnya, zikir-zikir dalam gerakan-gerakan salat tersebut, dan doa yang dia panjatkan. Dia sedang memohon kepada Allah, dia sedang meminta, dia sedang berdialog kepada Allah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini akan memudahkan baginya untuk menghadirkan kekhusyuan. Dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala qasamtu salata baini wa baina 'abdi niswain. Aku telah membagi salatku, kata Allah dalam hadis qudsi ini, antara bagianku dan untuk hambaku nisfain, ya, setengah-setengah. Dalam sebuah riwayat, fanisfuhali wanisfuhali abdi, sebagian untukku dan sebagiannya untuk hambaku. Wali abdi ma sa'al, untuk hambaku apa yang dia minta. Berarti Allah SWT menjamin akan mengijabahi doa permintaan yang dipanjatkan oleh hamba tersebut. Fa idza qala al-'abdu, ketika hamba tersebut mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, penguasa jagat raya. Qala Allah Ta'ala hamadani 'abdi, hambaku telah memujiku. Kemudian ketika hamba tersebut mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, qala Allah Ta'ala asna 'alayya 'abdi, ketika membaca ayat berikutnya Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Kasih lagi Maha Pengasih, Allah berfirman hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala Malik yaumiddin, qala majadani 'abdi, ketika hambaku mengatakan Malik yaumiddin, penguasa hari pembalasan, maka Allah berfirman hambaku telah memuliakanku, telah mengagungkanku. Wa qala marrah fawwada ilayya 'abdi, ya Allah juga berfirman hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Wa idza qala, kemudian ketika hamba itu membaca ayat berikutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan, qala hadza baini wa baina 'abdi, inilah antara aku dan hambaku. Wa li 'abdi masal, untuk hambaku apa yang dia minta. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairal maghdubi 'alaihim waladdallin, ketika hamba membaca ayat yang terakhir ini, tunjukkanlah kepadaku ya Allah jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, ya selain jalan-jalan orang yang telah Engkau murkai, juga selain jalan orang-orang yang telah tersesat. Qala, maka Allah berfirman hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, inilah untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia pinta. Ketika seorang menghayati, merenungi bacaan-bacaan yang dia baca dalam Al-Fatihah, dia hadirkan penghayatan seperti itu sebagaimana disebutkan dalam hadis, dalam surat-surat yang lainnya, dalam setiap zikir, dalam setiap doa yang dia panjatkan, ya Allahu Akbar, dia agungkan Allah. Pada saat yang sama dia rendahkan dirinya di hadapan Allah SWT, ya, dan begitu seterusnya, ya, maka hal ini akan lebih memudahkan baginya untuk khusyuk dalam sholatnya. Wa yakhda' lahu fi qiyamihi wa ruku'ihi, dia merendah serendah-rendahnya kepada Allah ketika sedang berdiri, ketika sedang ruku, ketika sedang sujud, wa sujudihi wa khafdihi wa raf'ihi, dalam setiap gerakannya, ya, dia berupaya menghadirkan seolah-olah berada di hadapan Allah SWT bermunajat kepadanya. Ya, maka ketika seorang berupaya merenungi, menghayati setiap gerakan yang dia lakukan dalam sholatnya, setiap bacaan yang dia ucapkan dalam sholatnya, ya, maka dia akan dimudahkan untuk khusyuk dalam sholat tersebut. Kemudian As-Sa'di rahimahullah menjelaskan wa ya'nihi 'ala hadzal maqsad al-jalil wa yu'inuhu 'ala hadzal maqsad al-jalil, kemudian faktor yang akan membantunya untuk mencapai tujuan yang mulia ini, tautinu nafsihi 'ala dzalika min ghairi taraddudin wala kasali qalbi, ya, yaitu menyiapkan jiwa, menyiapkan hati, ya, semangat dalam ibadah tanpa keraguan sedikit pun, tanpa sifat malas. Wa istahdhir fi kulli salatin annaha salata muwaddi'in, ya, kemudian menghadirkan perasaan bahwa salat itulah terakhir yang akan dia kerjakan, tidak akan salat lagi setelahnya. Orang yang seperti ini tentu dia akan melakukan salat dengan sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Ka'annahu la yusalli ghairaha, seolah-olah dia tidak akan lagi mengerjakan salat selainnya. Kata beliau wa ma'lumun annal muwaddi' yajtahid ijtihadan, ya, kita telah mengetahui bahwa orang yang akan berpisah, ya, bahwa itulah terakhir kehidupannya, dia akan bersungguh-sungguh. Ya. Yabdul fihi kula wus'ih, dia akan mencurahkan segala kekuatannya, kemampuannya. Ya. Wala yazal mustashiban li hadhil ma'ani an-nafi'ah, kemudian dia terus menghadirkan makna-makna ini dalam seluruh salatnya dari takbiratul ihram sampai salam. Ya. Wal asbab al-qawiyah, ya. Dan sebab-sebab yang mendorong dirinya untuk bisa khusyuk dalam salatnya tadi itu, hatta yasbula 'alil amr wa yata'awad dzalik, sehingga dia dimermudahkan untuk khusyuk dan dia terbiasa untuk salat dengan khusyuk. Ya. Nah, ini tips atau kiat dari beliau rahimahullah agar kita bisa melakukan salat dengan sebaik-baiknya. Wassalah 'ala hadzal wajhi. Kata beliau, salat yang seperti ini tanha sahibaha an kulli khuluqin radhil, akan mencegah pelakunya dari berbagai akhlak yang rendahan. Wa tahusuhu ala kulli khuluqin jamil, sebaliknya akan mendorongnya untuk melakukan setiap akhlak yang mulia. Ya. Lima tu'athirhu fi nafsihi min ziyadatil iman, karena salat tersebut akan memberikan pengaruh terhadap jiwanya berupa penambahan iman. Iya, kekhusyuannya, penghayatannya terhadap bacaan yang dia baca, terhadap gerakan yang dia lakukan, ini akan semakin menambah keimanannya. Ketika imannya bertambah, iya, maka akan semakin baik akhlaknya. Iya, semakin kondusif kehidupannya, semakin menjauhi maksiat, perbuatan dosa dan berbagai hal-hal yang akan mengurangi keimanan. Wa nurul qalbi wa nawwaral qalba, ya, atau wa nurul qalbi wasururuhu, wa nuril qalbi wasururihi, sehingga salat yang seperti ini akan selain menambahkan keimanan juga akan menyinari hati, membuat bahagia pelakunya, rahbatihi attamah fil khair, dan semangat untuk melakukan kebaikan. Sebagaimana Allah SWT menyatakan, inna salata tanha anil fahsya wal munkar, bahwa salat, ya, salat yang berkualitas, salat yang khusyuk, salat yang dikerjakan sebagaimana mestinya, ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW di sini, akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Sebaliknya, dipahami bahwa salat tersebut akan memberikan kekuatan kepadanya untuk semangat dan giat melakukan perbuatan kebaikan, melakukan amal saleh. Ini wasiat yang pertama. Kemudian yang kedua, wa mal wasiyah tsaniyah. Adapun wasiat yang kedua, fahiya hifdzul lisan wa muraqabatuhu, menjaga lisan dan memperhatikannya. Iya. Menjaga lisan dan senantiasa mengkontrol lisan tersebut. Ya. Allah SWT menyatakan dalam ayatnya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Ya. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, mereka yang khusyuk dalam salatnya, dan mereka yang 'anil laghwi mu'ridun, dari yang sia-sia mereka senantiasa berpaling. Ya. Menjaga lisannya. Ya, menjaga perkataannya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Dia sadar, dia yakin bahwa tidaklah satu kata pun terucap dari lisannya kecuali di sisinya ada raqib wa atid, malaikat yang senantiasa menulis, ya, mencatat segala yang dia ucapkan untuk dia pertanggungjawabkan. Ya, untuk dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bahwa nanti ada hisab, ada pertanyaan, ya, ada pertanggungjawaban, maka hendaknya berkata baik atau hendaknya dia diam. Kalau tidak bisa baik, maka mestinya dia diam. Ya. Nah, ini wasiat yang kedua, yaitu menjaga lisan. Kata beliau, Fa inna hifdzal lisan 'alal madar. Karena menjaga lisan, ya, itulah inti. Wa huwa milaku amril 'abdi. Ya, yaitu pokok urusan seorang hamba. Makanya Rasulullah mengatakan kepada Mu'ad, ya, beliau mengisyaratkan kepada lisan beliau dan mengatakan kuffa 'alaika hadza, cegah. Ya. Tahan lisanmu. Ya. Beliau mengatakan sebelumnya inilah intinya. Inilah pokok perkara itu semua. Menjaga lisan. Ya, mengkondisikannya untuk hal-hal yang baik, dijauhkan dari perkara-perkara yang jelek. Ya. Dengan lisan kita telah mengetahui manusia menjadi mulia. Ya. Manusia-manusia paling mulia, mereka menjadi mulia karena lisan. Dakwah yang disampaikan oleh para rasul. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Mereka berdakwah, jadilah mereka manusia yang paling mulia. Sebaliknya, manusia yang paling sengsara hidupnya, paling celaka karena lisan. Ya. Ketika Fir'aun mengatakan qala wa ana rabbukumul a'la, maka Allah benamkan jasadnya dalam samudra di dunia dan Allah benamkan di akhirat dalam neraka. Karena apa? Karena lisan. Dua hal yang bertolak belakang. Ya, karena lisan. Yang pertama menjaga lisan, mensyukurinya. Yang kedua tidak mampu mengendalikan lisan tersebut. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan hal ini dalam hadisnya Anas, dalam riwayat Ahmad, dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan lurus iman seseorang, ya, seorang hamba sampai lurus pula hatinya. Wa la yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Tidak akan lurus hatinya sampai lurus pula lisannya. Ya, dikaitkan dengan lisan. Ini menunjukkan tentang pentingnya lisan. Kemudian beliau mengatakan wala yadkhul jannah rajulun la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga seorang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Ya, baik gangguan dengan lisan atau dengan yang lainnya. Ini membuktikan bahwa menjaga lisan adalah perkara yang sangat penting. Ya, sangat penting. Makanya Rasulullah menjamin, beliau sallallahu alaihi wasallam menjamin surga bagi mereka yang mampu menjaganya. Dalam riwayat Al-Bukhari dari hadisnya Sahal bin Sa'd Sa'id di Abul Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Siapa yang menjamin untukku, menjaga lisannya, menjaga kemaluannya, maka aku menjamin untuknya surga. Ya. Nah, ini semua dorongan, ya, motivasi yang besar dari beliau sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menjaga lisan. Ya. Famata malakal abdu lisanahu malaka jami' a'dha'ihi. Ketika seorang bisa menguasai lisannya, dia akan memungkinkan untuk menguasai seluruh anggota badannya. Ya, mudah mengontrol yang lain ketika lisannya terkendali. Wa mata malakahu lisanuhu. Namun kalau dia yang dikuasai lisannya, nerocos, kelepasan, enggak pernah dia bisa mengontrolnya. Ya. Falam yasunhu, tidak bisa menjaganya. Alil kalam adhar, dari ucapan-ucapan yang bermadarat. Faina amrahu yakhtal fi dini, faina amrahu yakhtal fi dini wa dunyah. Ya, maka urusannya akan mencacat dunia dan agamanya. Ya, akan merusak dunia dan agamanya. Ya, ini dari kalam. Ya, dari ucapan yang tidak terkontrol, hubungan kekerabatan menjadi rusak, ketetanggaan menjadi renggang, persaudaraan atau pertemanan menjadi menjauh karena lisan, yang dahulunya dekat menjadi bermusuhan karena lisan. Ya, tertumpahnya darah, dihalalkannya, dijarahnya harta, kehormatan karena lisan awalnya. Ya. Sehingga banyak sekali kerusakan-kerusakan lisan. Ya. Sangat banyak akibat yang ditimbulkan oleh orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma tabayyana fiha yazil biha finnar ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib." Kata beliau alaihi salatu wassalam, sungguh seorang hamba berbicara dengan satu kalimat yang tidak terfikirkan oleh dirinya, yazil biha finnar, dengan sebab itu dia tergelincir ke dalam neraka lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Naudzubillah. Ucapan ya tidak terkontrol, salah ucap lepas begitu saja menyebabkan akibat yang begitu mengerikan. Abu Hurairah juga pernah mengatakan, takallama bi kalimatin au baqat dunyahu wa akhiratuhu. Seorang berbicara dengan satu kalimat menghancurkan dunia dan akhiratnya. Ya, apalagi zaman sekarang. Ya. Zaman sekarang dengan adanya kemudahan komunikasi. Ya. Dengan teknologi yang ada. Ya. Dengan WA-nya, dengan statusnya, dengan ya, medsos yang dia miliki. Ya, ucapan-ucapan yang tidak terpuji, kalimat-kalimat yang tidak terkontrol akhirnya merusak. Ya, mudharat yang ditimbulkan jauh lebih besar. Ya, bahkan sangat besar sekali. Ya, maka semestinya seorang untuk berpikir. Ya, merenung ketika hendak dia mengucapkan sesuatu. Ya. Tadi telah kita singgung, Rasulullah mengatakan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ketika dia yakin akan bertemu dengan Allah, bahwa dia akan menghadapi hisab, falyakul khairan aw liyasmut. Berpikir dulu ketika hendak berbicara. Ya. Kalau tidak bisa, maka hendaknya dia diam. Antara dua orang. Ya. Hal ini berlaku. Hadis ini antara dua yang sedang berbicara, kalau tidak bisa baik, maka diamlah. Lalu bagaimana kiranya ketika satu kalimat langsung tersebar ke seluruh penjuru dunia. Ya, banyak orang baca, banyak orang dengar. Ya, akibatnya akan lebih berbahaya. Maka hendaknya manusia ya, benar-benar berpikir dan berpikir ulang untuk berbicara, menulis, ya, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata beliau, ketika seorang tidak bisa mengontrol lisannya, bahkan dia yang dikuasai, maka hancur dunia dan akhiratnya. Fala yatakallam bikalamin illa qad arafa naf'ahu fi dinihi aw dunyahu. Jangan seorang berbicara dengan ucapan kecuali dia telah mengetahui manfaatnya untuk dunia atau akhiratnya. Dia tahu ada manfaat. Kalau dia ragu ada manfaat atau tidak, ya, ragu, ini apa yang saya ucapkan manfaat atau mudharat, maka dia diam. Dia menahan diri. Ya. Dia berucap ketika benar-benar yakin bahwa apa yang dia ucapkan itu manfaat. Ya. Wa kullu kalamin yahtamil an yakuna fihi intiqad aw i'tizar falyad'hu. Setiap ucapan yang memungkinkan dia minta uzur, ya, yang memungkinkan akan dikritik orang, maka hendaknya tinggalkan. Ya, jangan berbicara dengan ucapan yang mengharuskan dia minta maaf. Ya, artinya apa? Difikir. Ya. Difikirkan sebenar-benarnya sehingga apa yang dia ucapkan itu benar. Ya, tidak menyinggung orang lain. Ya, tidak menyakiti perasaan orang lain. Fa inna idza takallam bihi, ya, malakahul kalam, kalau seorang memaksakan diri untuk berbicara, pasti dia akan dikuasai oleh ucapannya, lisannya yang akan menguasainya. Wasara asiran lahu, sehingga dia akan tertawan oleh lisannya. Dia akan tertawan oleh lisannya. Warubama ahdasa alaihi dhararan la yatamakkan min talafi, dan bahkan bisa jadi akan muncul darinya kerusakan-kerusakan yang dia tidak mungkin bisa mencegahnya. Ini wasiat yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, wa mal wasiyah tsalitsah, yaitu perintah dari beliau alaihi salatu wassalam untuk zuhud, ya, tidak ambil pusing dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Dia mementingkan apa yang manfaat untuk dirinya, apa yang dia hadapi, apa yang dia miliki, dia syukuri. Ya. Fahiyah, kata beliau, As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, tautinu nafs, yaitu menyiapkan jiwa, ala ta'alluq billahi wahdah, agar hanya bersandar kepada Allah semata. Menyiapkan jiwa agar hanya bersandar kepada Allah semata. Wa fi umuri ma'ashihi wa ma'adihi, pada perkara kehidupan dunia atau akhiratnya. Ya, tidak bergantung kepada orang lain, manusia. Tidak mengharapkan, terlalu berharap banyak kepada mereka. Ya. Fala yas'al illallah, tidak meminta kecuali kepada Allah. Wa la yatma' illa fi fadlih, tidak berharap kecuali dari fadilahnya. Wa yuwattin nafsahu 'ala al-ya's bima fi aidin nas, dan dia menyiapkan jiwanya, mengkondisikan jiwanya untuk tidak butuh terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Final ya'sa ismah. Kalau orang bisa seperti itu, merasa tidak butuh terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, maka dia akan memiliki penjagaan. Ya. Dia tidak akan mengiba kepada orang, dia tidak akan meminta-minta kepadanya, ya. Dia tidak akan condong kepada mereka. Ya. Atau bahkan lebih daripada itu, dia tidak akan berbuat kejahatan. Ya. Karena dia enggak peduli dengan apa yang dimiliki oleh manusia dari harta dunia yang dia punya. Ya. Dia hanya berharap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman aisa min syai'in istaghna anhu. Siapa yang putus asa dari sesuatu, maka dia tidak butuh lagi padanya. Ya. Ini kaidahnya. Tidak butuh terhadap apa yang dimiliki oleh manusia berupa harta dunia, maka seorang akan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Fa kama annahu la yas'al bi lisanihi ila Allah, sebagaimana dengan lisannya dia tidak meminta kecuali kepada Allah, fala yu'ali qalbahu ila billah, maka hatinya jangan digantungkan kecuali kepada Allah. Ya. Sehingga dia fayabqa 'abdan lillahi haqiqatan saliman min 'ubudiyatil khalq. Jadilah dia seorang hamba Allah yang hakiki, yang selamat dari ketergantungan kepada makhluk, selamat dari peribadahan kepada makhluk, ya, merendah kepada makhluk. Waqad taharrara min riqhim, dia telah lepas dari perbudakan kepada makhluk. Waqta sababi dzalikal 'izz wa syaraf, dengan itu dia akan mendapatkan kemuliaan. Fainal muta'alliq bil khalq yaktasib adzullah wal sukut, karena orang yang tergantung dengan makhluk, yang mengharap kepada makhluk, akan memunculkan, akan melahirkan kerendahan, ya, kehinaan. Bihasabi ta'alluqihi bihim, sesuai dengan ketergantungannya kepada makhluk tersebut. Wallahu alam. Demikian faedah yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat untuk saya pribadi, kemudian antum sekalian, ya. Semoga menambahkan iman, menambahkan amal untuk kita semua. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.